بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أحبتي في الله، para pendengar radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita ucapkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, nikmat yang terbesar, ada nikmat sehat, ada juga nikmat waktu luang, dan ada juga nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Naam, mempelajari bahasa Arab adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patut disyukuri dan patut diimani bahwa ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bagaimana tidak, seorang hamba diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berbahasa Arab, ini adalah satu hal yang sangat besar nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui terjemah. Kemudian kita bisa membaca langsung penjelasan para ulama dari kalangan as-salafus saleh yang membicarakan tentang tafsir satu ayat atau penjelasan satu hadis. Itu semua kita baca langsung dari teks Arabnya tanpa berterjemah. Tentu ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Bahkan al-imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, kita semua tahu siapa itu Syekh Al-Albani. Beliau adalah ulama besar muhaddits zaman ini yang sulit dicari tandingannya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Syekh Al-Albani bukan orang Arab, beliau dari Albania. Beliau pernah mengatakan, dan ini dikutip dalam beberapa buku biografi tentang Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, "Inna ni'amallahi ta'ala alayya kathirah." Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya sangat banyak. La uhsilaha adadan, saya tidak bisa menghitungnya. Lalu kata beliau, "Wa la'alla min ahammiha itsnatain." Dan bisa jadi ada dua yang paling penting dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau rasakan. Dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah curahkan kepada Syekh Al-Albani, beliau mengatakan ada dua yang terpenting. Yang pertama adalah hijratu walidi ila Syam. Hijrahnya orang tua kami ke Syam. Karena waktu itu Albania dalam kondisi dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak berpihak kepada kaum muslimin, bahkan menyulitkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan syiar Islam seperti sholat lima waktu dan yang lainnya. Maka saat itu orang tua Syekh Al-Albani memutuskan untuk membawa seluruh keluarganya pindah ke Syam. Ini nikmat yang pertama. Lalu kata beliau, nikmat yang kedua, ثُمَّ تَعْلِيمُهُ إِيَّايَا mihnata taslihi as-sa'at. Kemudian yang kedua, yaitu orang tua Syekh Al-Albani mengajarkan kepada beliau, orang tua Syekh Al-Albani mengajarkan kepada Syekh Al-Albani bagaimana cara menservis jam. Beliau mengatakan kedua ini adalah nikmat yang terpenting. Lalu beliau setelah itu menjelaskan mengapa kedua nikmat ini termasuk nikmat yang terpenting dalam hidup beliau. Beliau mengatakan, amal ula, adapun yang pertama, yaitu hijrahnya beliau ke mana tadi? Ke Syam. Adapun al-amal ula, adapun yang pertama, faqad yassarat li ta'allumul arabiyyah. Dengan hijrahnya kita ke Syam, Allah SWT memudahkan kita mempelajari bahasa Arab. Lalu kata beliau, walau dhalaltu fi Albania, kalau seandainya kita tetap di Albania, tidak pindah ke Syam, lama ta'allamtu minha harfan, bisa jadi saya tidak akan mempelajari bahasa Arab ini walaupun satu huruf saja. Wala sabila, lalu beliau mengatakan, ingin menegaskan kepada kita pentingnya bahasa Arab, wala sabila ila kitabillahi ta'ala, tidak ada jalan bagi kita untuk memahami Al-Quran, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya, illa an tariqil arabiyah, kecuali dari jalan memahami bahasa Arab. Ini yang pertama, nikmat yang beliau katakan sebagai nikmat yang terpenting dalam hidup beliau, yaitu Allah SWT kita takdirkan beliau dan keluarga untuk hijrah ke Syam, sehingga dengan hijrah ke Syam ini beliau dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Lalu yang kedua kata beliau, wa amma thaniyah, yaitu orang tuanya mengajarkan kepadanya bagaimana cara menservis jam, maka dengan menjadikan servis jam sebagai pekerjaan di sehari-hari, beliau mengatakan faqad quyyadat li faragan minal waqt, dengan ini saya diberikan waktu yang cukup luas. Jadi kerjaannya mungkin sekitar 1-2 jam selesai menservis, lalu dia apa yang dilakukan setelah itu, amla'uhu bitalabul ilm, aku isi dengan talabul ilm, aku isi untuk menuntut ilmu. Wa atahat li fursatu at-taraddud 'ala al-maktabah adh-dhahiriyah wa ghayriha sa'atun min kulli yawm, sehingga aku diberikan kesempatan untuk selalu mengunjungi perpustakaan adh-dhahiriyah yang saat itu ada di Syam, adh-dhahiriyah dan perpustakaan yang lainnya, dan saya membaca di perpustakaan tersebut berjam-jam lamanya setiap harinya. Nah, sehingga persaksian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini, persaksian beliau yang menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah kepada kita jika kita diberikan kemampuan berbahasa Arab ini, mudah-mudahan jadi pendorong bagi kita untuk tetap bersemangat, mendorong bagi kita tetap untuk selalu berusaha mengisi waktu kita untuk thalabul ilm. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah ditemani beberapa ikhwan, kita sambut terlebih dahulu. Kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah, masyaallah. Ada Hikmat, ada Abu Man. Abu Maryam. Abu Maryam, masyaallah. Wa Abu Man anta? Abu Zuhri. Ma Abu Zuhri, masyaallah. Barakallahu fikum ikhwan. Dan kita sudah membaca Adarsus Samin. Lalu sekedalik ya ikhwan? Baik. Kita sudah membaca pelajaran ke-8. Dan Adarsus Samin ini ada di halaman berapa ikhwan? Safakan. 55. Naam. Ad-dars ats-tsamin, pelajaran ke-8 fi safha 55. Dan kalau tidak salah ad-dars ats-tsamin sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sudah kita jelaskan hal yang terkait sebagai pokok pembahasan di ad-dars ats-tsamin ini. Tapi hanya belum kita baca ininya, tamarinnya. Alhamdulillah, ikhwan. Belum kita baca latihan-latihannya. Sebagaimana antum lihat di sini, ikhwan wa akhwat fillah azakumullah. Antum lihat di ad-dars ats-tsamin ini agak sedikit berbeda dengan ad-dars atau pelajaran yang lainnya. Biasanya ad-dars ad-durus al-madiyah, pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati rata-rata dimulai dengan hiwar atau ada nas bacaan. Nah, tapi di sini ad-dars ats-tsamin di sini sebenarnya sebagai bentuk murajaah. Murajaah dari apa yang sudah kita baca sebelumnya, 7 pelajaran yang lalu. Lalu pada pelajaran ke-8 ad-dars ats-tsamin ini diulang sekali lagi dan diberikan tambahan-tambahan penjelasan yang penting. Tidak mengapa kita jelaskan sekali lagi ad-dars ats-tsamin ini, baru setelah itu kita akan masuk ke latihan-latihan. Kita mulai, nabda. Di sini kalau antum lihat ya ikhwan wa akhwat fillah azakumullah, di sini antum disuguhkan contoh-contoh kata kerja bentuk lampau yang disambung dengan ad-dhamair, disambung dengan kata-kata ganti. Dan di sini kalau antum lihat kata gantinya adalah zahaba. Kata gantinya adalah zahaba. Lalu kalimat kata kerja ini zahaba ini, kata kerja zahaba ini disambung dengan beberapa kata ganti. Disambung dengan beberapa kata ganti atau kita sebut dengan ad-dhamair. Dari sini sudah kita jelaskan bahwa ad-dhamair dalam bahasa Arab itu atau kata ganti dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ad-dhamir lil ghaib, kata ganti untuk orang ketiga, al-ghaib yang tidak kelihatan, orang ketiga. Kemudian yang kedua kata ganti al-mukhatab, orang keberapa ini, ikhwan? Al-mukhatab. Orang kedua, orang yang diajak bicara. Al yang ketiga, dhamir yang ketiga, kata ganti yang ketiga al-mutakallim, yang berbicara, yaitu orang keberapa ini? Orang pertama. Jadi orang pertama kita sebut sebagai dhamir al-mutakallim. Kemudian kata ganti orang kedua kita sebut dhamir al-mukhatab. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang ketiga kita sebut dhamir al-ghaib. Nah. Mungkin antum kabir saut huna ya akh, isana ma sami'tu jayidan. Jayid, hasan. Kemudian kalau antum lihat di sini masing-masing daripada kata ganti ini dibagi lagi menjadi dua. Ada sekedalik ya, ikhwan? Ada al-muzakkar, ada juga al-mu'annas. Ada kata ganti untuk laki-laki, al-muzakkar. Dan kata ganti untuk al-mu'annas, untuk perempuan. Kemudian, kata ganti al-muzakkar dan al-mu'annas ini lagi-lagi dibagi lagi menjadi dua. Dipecah lagi menjadi dua. Yang pertama untuk al-mufrad. Mana al-mufrad ya, ikhwan? Tunggal. Yang kemudian yang kedua al-jama'. Mana al-jama'? Jama' dari dua. Nah, lebih daripada dua. Dan contohnya di sini sudah kita baca pada pertemuan lalu, tidak apa kita baca sekali lagi. Kita lihat kata ganti orang ketiga al-ghaib, al-muzakkar untuk laki-laki, al-mufrad yang tunggal. Antum lihat Hamidun zahaba. Hamidun zahaba. Hamid telah pergi. Mana kata kerjanya di sini, ikhwan? Aina al-fi'l, mana kata kerjanya? Zahaba. Nah, zahaba di sini kalimat zahaba atau kata kerja zahaba terkandung di dalam kalimat zahaba itu ada kata ganti. Yaitu kata ganti orang ketiga. Al-muzakkar untuk laki-laki, al-mufrad yang tunggal. Jadi kalau kita terjemahkan bagaimana, ikhwan? Hamidun zahaba. Bagaimana terjemahannya? Hamidun seorang laki-laki yang telah pergi. Nah, dia seorang laki-laki telah pergi. Jadi kalimat zahaba itu, walaupun zahirnya tidak terlihat ada dhamir, tidak terlihat adanya kata ganti, tapi sebenarnya dalam kalimat zahaba itu sudah terkandung di dalamnya dhamir. Atau kita kenal dengan istilah dhamirun mustatirun. Dan nanti insya Allah akan dibahas pada beberapa latihan setelah ini. Ini untuk tunggal. Sekarang kita lihat bagaimana untuk yang jamak. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Terjemahkan ya, ikhwan. Hamidun dan Hashim dan Ali, mereka telah pergi. Mereka telah pergi. Zahabu. Dhamirnya masih al-ghaib, masih orang ketiga, dan masih al-muzakkar untuk laki-laki, tapi di sini untuk jamak lebih daripada dua. Apa yang antum lihat di sini perubahan kalimat zahaba? Apa yang ditambahkan di kata kerja zahaba di sini? Wow. Adanya waw dan alif. Alif. Adanya waw dan alif. Alif. Waw ini, ikhwan, waw ini adalah dhamirnya. Waw ini adalah dhamirnya, kata gantinya, yaitu kata ganti orang ketiga al-muzakkar al-jama', yang artinya hum, yang artinya hum. Mereka zahabu, mereka telah pergi untuk lebih daripada dua orang. Nah, kalau tadi zahaba, zahaba zahirnya tidak terlihat dhamirnya, tidak terlihat kata gantinya. Tapi kalau zahabu, nah, sekarang jelas terlihat. Mana dhamirnya ya, Khan? Al-waw. Nah. Al-waw ini adalah dhamirnya. Taib, al-muzakkar sudah selesai. Sekarang al-mu'annas. Iqra al-mithal lil-mu'annas ya, Hikmat. Aminatu zahabat. Nah, kita mulai dari yang mufrad. Aminatu zahabat. Terjem. Aminah, dia seorang wanita telah pergi. Naam. Kalimat zahabat di sini artinya dia seorang perempuan telah pergi. Tetap kata gantinya kata ganti orang ketiga, tapi di sini untuk muannas dan mufrad dan tunggal. Apa yang terlihat dalam kalimat zahab ini? Ada tambahan apa, ikhwan? Ta'u ta'anis. Ada ta' yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Perempuan. Tapi tetap dhamirnya mustatir. Dhamirnya mustatir. Mana dhamir mustatir tadi? Tertutup. Sama. Dhamirnya tersembunyi. Nah, dhamirnya tersembunyi dalam kata kerja itu. Adapun ta' bukan dhamirnya. Ta' itu adalah tanda muannas. Ahsan ta ya hikmah. Nah, ta' di sini adalah tanda muannas, bukan dhamir. Maka antum yang mungkin sudah mengerti bagaimana mengi'rab, mungkin ketika antum i'rab zahabat, bagaimana i'rabnya? Fi'lu madin mabdiyun ala as-sukun atau al-fath li'ittisalihi bi ta' ta'anis. Kemudian bagaimana fa'ilnya? Ketika kita ingin rinci bagaimana fa'il dalam kalimat zahabat, wal fa'il dhamirun mustatirun. Ahsan. Takdiruhu hiya. Wa ta' huna alamatu at-ta'anis. Ta' di sini tanda bahwa dia mu'annas, bukan dhamir. Kemudian ini untuk mufrad. Fadal ya Aba Maryam, ikra' al-jama'. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Naam. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Terjem. Aminah dan Zainab dan Maryam, mereka telah pergi. Mereka telah pergi. Apa yang berubah dari sini, ikhwan? Apa yang berubah dari kalimat zahabah? Tambah nun. Tambah nun an-niswah. Nun yang menunjukkan bahwa itu perempuan jamak. Zahabna. Dan nun an-niswah ini adalah dhamirnya. Nun an-niswah ini adalah dhamirnya. Nah, jadi bagaimana terjemahan tadi sekali lagi, Abu Maryam? Zahabna. Zahabna saja. Mereka perempuan telah pergi. Mereka perempuan telah pergi. Kata ganti orang ketiga, muannas dan al-jama'. Taib intahina min al-ghaib al-an naqra ad-dhamir al-mukhatab. Kita baca sekarang kata ganti untuk orang ke dua. Al-muzakkar, fadal ya Abu Zuhri. Al-muzakkar. Al-mufrad. Anta zahabta. Naam, anta zahabta. Terjem. Kamu telah pergi. Kamu laki-laki, kamu seorang laki-laki telah. Kamu seorang laki-laki telah pergi. Ahsan. Kamu seorang laki-laki telah pergi. Ini mufradnya. Ada perubahan di kalimat zahaba? Ada. Naam. Ada penambahan ta. Penambahan ta setelah huruf setelah yang huruf yang terakhir dan yang terakhirnya disukun. Naam, huruf sebelum ta-nya itu disukun. Zahabta. Nah, ta di sini dhamir al-mukhatab, dhamir untuk orang kedua. Al-muzakkar al-mufrad. Baik, al-an, fadhal, al-jama'. Antum dhahabtum. Naam, antum dhahabtum. Kalian telah pergi. Naam, kalian laki-laki telah pergi. Naam. Bagaimana perubahannya sekarang? Apa yang terjadi? Ada penambahan kalimat ta dan mim. Naam, tum. Sahih. Dan tum di sini adalah dhamirnya. Tum di sini adalah dhamirnya. Ada yang mengatakan tumnya kedua-duanya dhamir. Ada yang mengatakan tu-nya dhamir, tapi mim-nya bukan dhamir. Mim itu hanya tanda jamak. Tanda jamak. Nah, kita akan baca nanti di akhir, di beberapa latihan setelah ini. Jadi bagaimana perubahannya untuk al-mukhatab, al-muzakkar, al-jamak? Artinya tambahan tum. Zahabtum. Nah. Fadal, sekarang al-mu'annath. Fadal ya Aba Maryam. Al-mu'annath. Al-mu'annath. Al-mufrad. Anti zahabti. Nah, kamu seorang perempuan telah pergi. Nah, di sini al-mukhatab kata ganti orang kedua, tapi untuk al-mu'annas, al-mufrad. Nah, bagaimana perubahannya, kan? Kalau tadi dalam al-muzakkar zahabta, sekarang bagaimana? Zahabti. Yang muzakkar di fathah, yang mu'annas di kasrah. Nah, perubahannya hanya di pada harokat. Nah, al-jama' istamir ya Abu Maryam. Al-jama' antunna zahabatunna. Nah, kalian wahai perempuan telah pergi. Nah, kalian perempuan telah pergi. Nah, di sini tetap al-mukhatab al-mu'annath, tapi sekarang untuk jama'. Bagaimana perubahannya di sini, Maryam? Apa yang ditambahkan di sini? Tak dan nun. Tak dan nun, tunnah. Nah. Tunnah. Kalau tadi kalau laki-laki tum, tak dan mim, sekarang di sini tunnah, tak dengan nun. Nah. Taib intahaina min al-mukhatab. Kita sudah selesai sekarang dengan al-mukhatab. Sekarang al-mutakallim. Fadhal ya anta Abu Man. Abu Mustaqbal. Taib. Ya, fadhal ya Abu Mustaqbal. Al-mutakallim. Al-mutakallim. Nah, orang keberapa ini al-mutakallim? Yang mufrad. Orang keberapa al-mutakallim? Yang pertama. Orang pertama, ahsan, yang berbicara. Nah, dan di sini juga dibagi menjadi dua, al-mudzakkar dan al-mu'annas. Tapi perbedaannya apa ini? Bisa dipakai keduanya. Ahsan, satu kata ganti, tapi bisa dipakai untuk al-mudzakkar maupun al-mu'annas. Fadhal, ikra ya akhi, yang mufrad. Al-mufrad, ana dhahabtu. Nah, terjem. Saya telah pergi. Nah, perubahannya apa di sini, Khan? Perubahan di sini adalah yang tadinya ti, sekarang? Tu. Tu. Nah. Al-jama'. Fadhal al-jama' lah. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Nah, terjem. Kami telah pergi. Kami telah pergi. Nah. Dan uniknya di sini untuk kata ganti orang pertama, ana dan nahnu bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Ana Abdullah. Bisa juga ana Fatimah atau ana Aisyah. Kemudian nahnu muslimun, bisa juga nahnu muslimatun dan seterusnya. Ana dan nahnu bisa dipergunakan untuk al-mudzakkar dan juga untuk al-muannats. Adapun yang lainnya al-mukhatab, al-ghaib, masing-masing memiliki kata ganti yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Baru saja kita sudah menyelesaikan pembahasan yang sebenarnya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Tapi tidak mengapa diulang kembali, mudah-mudahan lebih bermanfaat. Adzun wadih ya kawan, harus sekedarik. Jiddan. Halunaka wahid minkum su'al, lo nabda mubasyaratan kira'at tamarin. Marajikum ya Aba Zuhri. Mubasyaratan. Mubasyaratan, baik. Kita langsung saja masuk ke tamarin. Latihan-latihan, unzuru safha sittatun wa khamsun. Sittatun wa khamsun. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Fadhal ya Abu Maryam, ikra yang diminta di sini, ikra. Abu Jamal al-Fa'i, dhahaba fil faraghi ba'da isnadihi ila ad-dhamiri al-munasibi. Nah, terjem. Tanggapilah kalimat berikut ini dengan memberikan fi'il dhahaba pada tempat yang kosong setelah disambungkan dengan dhamir yang sesuai. Ahsan. Jadi yang diminta di sini adalah meletakkan kalimat atau kata kerja dhahaba. Hanya saja kata kerja dhahaba ini setelah disambungkan dengan kata ganti yang sesuai. Faham tu al-matluh ya khon? Paham yang diminta di sini? Faham. Nah, meletakkan kata kerja dhahaba. Tapi sebelumnya harus diapakan dulu? Sambung. Disambung dengan dhamir yang cocok atau yang sesuai ya, tergantung yang diminta di setiap soal. Nah, nabda min Abu Zuhri taba'an. Rakam wahid ya Abu Zuhri. Wahid. Aina tullabul jadid? Judud. Afwan. Aina tullabul judud? Naam. Ilal mudiri. Naam, tempat yang kosong titik-titik satu ilal mudiri. Naam. Aina tullabul judud? Dhahabu ilal mudiri. Naam, naam. Ahsant. Terjem. Fadal. Kemanakah murid-murid yang baru? Mereka semua pergi ke rektor. Ahsant. Al-mudir rektor atau kepala sekolah. Nah, atau pimpinan sekolah. Nah. Jadi sini jawabannya adalah Abu Zuhri, dhahabu. Dhahabu. Nah. Apa yang ditambahkan di kalimat dhahaba? Al huruf waw dan alif. Waw dan alif. Karena di sini jamak. Jamak. Jamak ghaib sudah. Naam sahih. Dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Jamak dan muzakkar. Muzakkar. Sahih. Ahsan. Dhahabu sahih. Barakallahu fik. Naam. Ithnan. Tafadhal ya. Ithnan. Abu Mustaqbal. Naam. Nahnu ila al mal'abi. Naam. Nahnu dhahabna ila al-mal'abi. Nahnu dhahabna ila al-mal'abi. Ahsant. Tarjim. Kami pergi ke tempat bermain. Ke tempat bermain. Ahsant. Nah, jadi jawaban di sini apa tadi? Dhahabna. Dhahabna. Nah, di sini kata gantinya ke berapa ini ya? Abal mustaqbal. Ke pertama. Kata ganti orang pertama. Kemudian mufrad atau jama' ini ya ikhwan? Jama'. Jama'. Nah, nahnu dhahabna ila al-mal'. Ahsant. Syukran akhi, jazakallahu khair. Salatah, fadal ya Abu Maryam. Salatah. Aina nuqtah. Masya Allah. Nuqat. Nuqat. Aina nuqat. Aina nuqat. Fa'atir darsi ya ikhwani. Naam. Aina dhahabtum fa'atir darsi ya ikhwani. Naam. Ahsant. Tarjim. Kemanakah kalian pergi setelah pelajaran wahai teman-teman? Naam. Jadi jawaban di sini ma huwa Abu Maryam? Zahabtum. Zahabtum. Ahsant. Kata ganti ke berapa ini? Kedua, sir. Kata ganti orang kedua. Ini untuk jama' atau mufrad? Jama'. Jama'. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Dari mana kita bisa menentukan bahwa jawabannya harus muzakkar? Ya ikhwani. Ada kalimat ya ikhwani. Ahsant. Wahai saudara-saudara lakiku. Naam. Ahsant ya akhi, barakallahu fikum. Tapi hal nuasil rakam di au nu'til fursa lil mustami. Ahsant. Naam. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar ya, yang pertama dalam kajian kita malam ini di line telepon 021-823-6543. Silakan Anda bisa menghubungi kami untuk menjawab pertanyaan pada tamrin yang ke-8, afwan, tamrin yang pertama, pelajaran yang ke-8 di halaman 56. Silakan lanjutkan mulai dari soal yang nomor 4 di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ahsan? Benar. Ya. Nah, Ummu Ahsan, Masya Allah. Kaifa haluki Ummu Ahsan? Alhamdulillah, nabil khair. Masya Allah, nah. Tafadhali Ummu Ahsan. Rakam 4. 4. Al ila suki yaumi yauma ya abi. Nah, al yauma, ada alif lam. Al yauma ya abi. Nah. Al dahabta ila sukil suki al yauma ya abi. Ahsant. Jadi jawabannya apa, Ummu Ahsan? Dahabta. Dahabta. Nah, terjemahkan. Apakah engkau telah pergi ke pasar hari ini, wahai ayahku? Ahsant. Nah. Nah. Dahabta ini kata ganti orang keberapa ini, Ummu? Orang kedua, Ustaz. Orang kedua. Mufrad atau jamak? Mufrad. Kemudian dia muzakkar atau mu'annas? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar, ahsant. Naam. Istamir, silakan nomor 5. Rakam 5. Naam. Ana ma ilal maktabati al-yawma. Naam, al-yawma. Sahih. Ana ma dhahabtu ilal maktabati al-yawma. Naam. Ana ma dhahabtu ilal maktabati al-yawma. Terjem? Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Ahsant, sahih. Jadi jawabannya di sini adalah dhahabtu. Dhahabtu. Nah. Kata ganti orang keberapa ini, Ummu? Al-mutakallim, al-mukhatab atau al-ghaib? Al-mutakallim. Al-mutakallim, sahih. Lil-mufrad atau lil-jama'? Mufrad bisa laki, bisa perempuan, Ustaz. Ana as'aluki mufrad atau jama'? Tunggal atau jama'? Tunggal. Tunggal, sahih. Kemudian untuk mudzakkar atau mu'annas ini? Mu'anas. Untuk kedua-duanya. Bisa untuk mudhakar, bisa juga untuk. Bisa untuk mu'anas, bisa mudhakar. Ahsant. Ahsanti. Nah, syukran Ummu Ahsan. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Ummu Ahsan? Belum, Ustaz. Baik, syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ummu Ahsan. Dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Ahsan bagi para pendengar yang lain yang ingin bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab kita malam ini, fadhol di 021-823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Sambul di Jakarta. Nah, Ummu siapa? Kurang terdengar suaranya? Afwan, suaranya agak keras karena sedikit tidak terdengar. Silakan diulangi kembali. Ya, taip. Silakan Ummu di Jakarta, Ummu. Nah, tafadhal. Silakan nomor 6 dan 7, nomor 6 dan nomor 7. Tafadhal. Umi dhahabat ila mustashfa. Naam. Ini adalah ibuku telah pergi ke rumah sakit. Nah, kata kerja yang disebutkan di sini, ulang sekali lagi Ummu, Umi. Umi dahabat ilal mustashfa. Ah, santi. Ini kata ganti al-mutakallim atau al-mukhatab atau al-ghaib? Al-ghaib. Ghaib, ahsant. Thumma hal hadha lil mudzakkar aw lil muannats? Muannats. أحسنت. السؤال الأخير، لماذا، هل هو مفرد أو جمع؟ الله terputus nah, nah, sepertinya ada gangguan ini, ada gangguan komunikasi. Baik, jazakallah khair ala kulli hal, dan kami mohon maaf bagi Ummu yang ada di Jakarta karena terputus sambungan teleponnya. Mungkin bisa menghubungi kembali pada tamrin-tamrin berikutnya. Silahkan, jazakallah khair, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Abu Hanif di Tangerang. Baik. Kaifa haluk Abu Hanif? Alhamdulillah, ana bikhair. Fadal, fadal ya Abu Hanif. Antum nomor 7 sekarang, Sabah. Ya. Sabah dan Samania. Li ziyarati khalaqakunna ya banati. Sekali lagi, ada A sebelumnya. A di nomor 7 itu ada A, lalu liziyarati. A liziyarati khalatakunna ya banati. Khalatikunna. Khalatikunna. Khalatikunna ya banati. Naam, sahih ya banati. Naam. Silakan jawab. A zahabtunna liziyarati khalatikunna ya banati. Naam. Terjem? Apakah kalian wanita telah pergi untuk mengunjungi bibi kalian, wahai anak-anak perempuanku? Taib, ahsant. Nah, jadi jawabannya zahabtunna di sini. Nah, bisa dijelaskan, zahabtunna ini dhamirnya dhamir mutakallim atau al-mukhatab atau al-ghaib? Mukhatab. Al-mukhatab, naam. Zahabtunna. Kemudian ini untuk mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Naam. Terakhir, apakah untuk mufrad atau jama'? Jama'. Ahsant. Naam. Barakallahu fikum. Istamir. Samania. Samania. Akhi ilal motor. Dahaba akhi ilal motor. Naam. Dahaba akhi ilal motor. Naam. Jadi jawabannya dahaba. Tafadhal, diterjemahkan dulu. Saudaraku dia telah pergi ke bandara. Dahaba. Ini orang kata ganti al-mutakallim wala al-mukhatab ya akhi? Ini al-ghaib. Al-ghaib. Ahsant. Lil-mufrad atau jama'? Mufrad, ahsant. Naam. Syukran akhi, jazakallah khair. Ada pertanyaan akhi? Enggak ada. Baik, syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 bagi pendengar yang lain di pelajaran ke-8 ini. Anda bisa menjawab pada tamrin yang pertama. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa bapak, di mana? Abu Salma di Cibitung. Abu Salma? Ya. Taip, di Cibitung. Nah, fadal ya Abu Salma, antum nomor 9, 9 dan 10. 10. Nah. Akhwati dhahabtunna ilal kuliyati. Akhwati dhahabtunna. Naam. Antum yakin jawabannya dhahabtunna? Naam. Kurang tepat, akhi. Kurang tepat. Dhahabtunna. La. Sekali lagi, antum coba sekali lagi. Akhwati. Akhwati. Naam. Dhahabti ilal kulliyati. Coba antum terjemahkan. Kalau jawabannya dhahabti, antum terjemahkan coba. Dahabna. Akhawati ya. Coba antum terjemahkan. Akhawati. Mana akhawati ya Abu Salma? Saudara-saudara perempuanku. Nah, saudara-saudara perempuanku. Dahabti. Coba terjemahkan. Dia telah pergi. Ahsan. Antum paham sir. Jawabannya silakan. Jawaban yang tepat adalah dahabna. Dahabna. Sahih. Ahsan. Sekali lagi ya Abu Salma. Dibaca sekali lagi. Akhawati dahabna ilal kuliyati. Mumtaz. Naam. Terjemahkan sekarang. Saudara-saudara perempuanku, mereka telah pergi ke kampus. Naam, al-kuliah kampus. Naam, atau perkuliahan. Nah, ahsant. Jadi di sini dhahabna, orang ke berapa ini? Abu Salma. Orang ke al-ghaib. Al-ghaib. Naam, al-ghaib. Fadal, istamir. 10. asyara. Azhabti ilal madrasati ya Aisyati. Ya Aisyatu. Naam, ahsant. Jadi jawabannya sekali lagi A. A ilal madrasati ya Aisyatu. Naam, jawabannya Zahabti. Zahabti, naam, azhabti, sahih. Tarjim. Apakah kamu akan pergi? Apakah kamu telah pergi ke sekolah, wahai Aisyah? Ahsant, naam. Jadi di sini dhamirnya orang ke berapa ini, akhi? Al-mutakallim wal al-mukhatab wal al-ghaib? Al-mukhatab. Al-mukhatab. Ahsant. Naam. Syukran ya Abu Salma, jazakallahu khair. Ada pertanyaan Abu Salma? Belum, Ustaz. Tayyib, syukran. Syukran akhi, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Tayyib. Iya, jazakallahu khair pada Abu Salma di Cibitung. Tayyib, Ustaz, nastamir? Na'khudh raha awal. Dan kita akan rehat sejenak bagi para pendengar roja. Jangan kemana-mana, kita akan kembali. Dan sebenarnya akan kita simak beberapa jeda berikut ini. Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina 'inda Allahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum." وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. رجاءً راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. نور من القرآن. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pendengar ini rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Li Ghairi Natiqina Biha, Li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang kedua, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan alhamdulillah kita telah masuk ke pelajaran yang ke-8 di halaman 55, dan kita telah menyelesaikan tamrin yang pertama. Dan kepada Ustaz Hamzah kita persilakan untuk memulai kembali. Fadlus. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Intahaina sabiqan an tamrin al-awwal. Baru saja kita menyelesaikan latihan pertama. Awalan naqra at-tamrin ats-tsani. Kita baca latihan kedua. Dan di sini diperintahkan adalah akmil al-jumal al-atiyata. Akmil, mana akmil ya, ikhwan? Sempurnakan. Sempurnakanlah al-jumal al-atiyah. Kalimat-kalimat berikut. Nah, kalimat-kalimat berikut biwad'i dengan. Dengan meletakkan. Dengan meletakkan atau memberikan fi'li madin. Kata kerja bentuk kata lampau. Kata kerja bentuk lampau munasibin. Yang sesuai. Yang sesuai fi kullin min al-amakin al-khaliyah. Pada tempat-tempat yang kosong. Nah, pada setiap tempat-tempat yang kosong. Jadi di sini hampir mirip dengan yang pertama. Diminta untuk menambahkan atau meletakkan kata kerja yang sesuai di tempat yang kosong. Hanya saja kalau tadi di latihan pertama zahaba, sekarang bebas. Yang kedua ini bebas. Bisa zahaba, bisa kharaja, bisa raja'a, bisa qara'a dan seterusnya. Tergantung daripada kalimatnya di sini. Kita buka dulu untuk ikhwan di studio, baru setelah itu, setelah 3 atau 4 nomor, kita serahkan kepada Pak Mustami insyaAllah. Min aina nabda' min Abu Zuhri atau Abu Maryam atau Abu Mustaqbal? Min ana. Min Abu Zuhri, tafadhal ya akhi. Wahid. Nakat al-adhana ya Muhammad. Naam. Asami'ta al-adhana ya Muhammad. Ahsant, naam. Apakah engkau telah mendengar azan wahai Muhammad? Naam. Di sini jawabannya adalah sami'ta. Ahsant. Kata kerjanya adalah sami'a. Sami'a. Lalu ada tambahan dhamir yaitu dhamir. Tak. Orang kata keberapa? Ganti orang kedua. Al-mukhatab. Naam. Al-mukhatab mudzakkar. Bil mufrad al-mudzakkar. Ahsant. As-sami'ta. Ahsant. Naam. Sekali lagi di sini kata kerjanya bentuk lampau semuanya. Naam. Baik, itsnan, tafadhal. Nahnu kurat as-salati al-yawma. Naam. Nahnu la'ibna kurat as-salati al-yawma. Ahsad. Naam. Al-jawab nahnu la'ibna. Naam. Terjem. Kami telah bermain bola basket. Bola basket hari ini. Naam. Ahsad. Sehingga di sini jawabannya adalah la'ibna. Kata kerjanya adalah la'iba. La'iba. Lalu dhamirnya mahwa Abu Maryam. Nahnu la'ibna. Naam. Nah, di sini adalah dhamir orang ke berapa? Al-mukhatab atau al-ghaib? Al-mutakallim. Naam. Lil mufrad atau jama'? Jama'. Lil jama'. Ahsant. Naam. Barakallahu fik. Fadhil ya Hikmat. Thalatha. A. Qumsani wa manadili ya ummi. Naam. Aghasalti qumsani wa manadili ya ummi. Ahsant. Naam. Terjem. Apakah engkau mencuci bajuku dan sarung tangan saat ini? Sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan. Ku, wahai ibu. Naam. Jadi jawaban di sini adalah? Gosalti. Gosalti. Gosalti. Atau ada jawaban lain, nah, Hikmat? Atau yang tahu hanya gosalti saja? Bahas. Apa? Ro'aiti, naam. Ro'aiti atau awajati sahih. Ahsant. Barakallahu fikum. Jadi sini kata ganti orang keberapa? Nisan? Al-mutakallim wal mukhatab? Al-mutakallim. Al-mutakallim. Mu'annath atau mudzakkar? Mu'annath. Mu'annath. Al-mufrad atau jama'? Mufrad. Ahsant. Barakallahu fiik. ممتاز. ممتاز ما شاء الله. نفتح المجال للمستمع. Nisan. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja di rumah yang ingin menjawab pertanyaan pada tamrin yang kedua, silakan di line telepon 0218236543 mulai dari nomor 4 ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Umair di Ciledug. Tayo. Nah, tafadhali Abu Umair. Umu Umair afwan. Di nah. Nomor berapa sekarang? 4. Nah, tafadhal Umu. 4. Nukat المدرس الدرس على السبورة. نعم. كتب المدرس الدرس على السبورة. نعم. كتب المدرس الجواب كتب. نعم. Di sini ضميرnya adalah مستتير. مستتير. تقدير هو. Ini مخاطب متكلم atau غائب؟ غائب. غائب. أحسنت. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. أحسنت. نعم. مستمر. خمسة. خمسة. أنا نقاط باب الفصل. أنا فتحت باب الفصل. نعم أنا فتحت باب الفصل. وحامد وهشام وبلال فتحوا النوافذ. أحسنت أحسنت. فتحوا النوافذ. Di sini satu soal ada berapa jawaban di sini Ummu? Ada dua ada jawaban. Nah, yang pertama tadi Ana fatahtu. Fatahtu yang kedua? Kedua fatahu. Fatahu. Tolong dijelaskan. Yang pertama ini fatahtu ini orang keberapa ini? Orang pertama mutakallim. Al-mutakallim. Kemudian yang kedua? Tahu al-ghaib. Al-ghaib. Jama'ah. Sant. Naam. Syukran. Satu lagi, silakan. Sita. Sita. Sita tun. A nuqat ad-darsa jadida jayidan ya banati. Naam. Adarastunna ad-darsa jadida jayidan ya banati. Baik. Naam. Adarastunna. Naam. Adarastunna. Terjemahkan. Apakah kalian, wahai anak-anak perempuan, apakah kalian telah belajar pelajaran baru secara baik ya anak-anak perempuanku? Ahsant, ahsanti. Nah. Jadi sini dhamirnya adalah mukhatab jama'. Mukhatab al-jama' lil mu'annath. Ahsant. Naam. Syukran Ummu Umair. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair ada kepada Ummu Umair. Dan kita berikan kesempatan di belakang Ummu Umair kepada pendengar yang lain di 0218236543. Silakan, baik pendengar ikhwan atau akhwat. Tafadhal. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami sampaikan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di line SMS kita 0819896543 mengenai pembelajaran hari ini ya, atau malam ini, atau mungkin beberapa kaidah yang mungkin luput atau terlupa dari pembelajaran antum, silahkan di line SMS atau di line telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ummu Ihsan. Iya, Nangan. Baik. Nah, Ummu Ihsan di Keranggan. Ya, Ustaz. Nah, tafadhali, tafadhali Ummu Ihsan. Sabah wa thamania wa tis'ah salatu asirun basyarat. Nah, zamilati kharaju minal fasli ba'da darsi. Jadi jawabannya apa Ummu Ihsan? Kharaju. Kharaju. Yakin Ummu Ihsan? Kharaju. Saudaraku. Zamilati mu'annas ini. Zamilati. Kecuali kalau zumala'i baru kharaju mungkin benar. Tapi di sini zamilati. Kharajatunna. Ah, orang kedua atau orang ketiga? Orang ketiga. Jadi kharaj. Kharajna. Kharajna. Ahsant. Ahsanti. Ulang sekali lagi Ummu Ihsan. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Nah, jadi jawabannya kharajna. Nah. Kharajna. Orang keberapa ini? Ummu? Kharajna nahnu ya, orang ke ah, nahnu atau hunna? Hunna. Nah. Hunna. Ghaib lil ghaib, persis kata tadi. Ghaib ya. Ghaib. Nah, terjemahkan Ummu. Teman-temanku. Teman-teman perempuanku. Teman-teman perempuanku telah keluar dari kelas setelah pelajaran. Ahsant. Nah, samanya. samanya aqra'tunna al-qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Nah, orang kedua mukhatab. Nah, ya mukhatab aqra'tunna. Aqra'tunna yakin kamu misan, soalnya ada ya abna'i di sini, wahai anak laki-lakiku. Anak qara'tunna atau jawabannya lain? Aqra'tum. Aqra'tum. Naam. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Naam, kecuali kalau ya banati baru aqra'tunna sahih. Naam. Fahimti Ummu Ihsan? Fahim. Baik. Naam, terjem. Apakah telah Apakah kalian telah membaca Al-Quran setelah sholat fajri, wahai abna'i, anak-anakku? Anak-anak lakiku? Anak-anak laki-lakiku. Ahsant. Nah, tis'ah. Tis'ah. Akhi hafizah surat Ar-Rahman. Hafizah. Akhi hafizah. Nah. Surat Ar-Rahman. Nah. Rahmani ya, Ustaz. Nah, Rahmani. Sahih. Nah. Terjemahkan. Saudara laki-lakiku telah menghafal surat Ar-Rahman. Ahsan. Nah, ini nah. Ana mau nanya tadi yang mana tadi? Manadilah. Ini kan mamnun min nasarf ya. Manadi. Nah. Wa manadili tadi jawabannya nah. Harusnya kan wa manadila ya kalau enggak salah. Mamnun min nasarf kan tadi ya. Karena katanya dia mamnun min nasarf. Betul, ya. Tapi ada dhamir ya setelah itu mu. Karena ada dhamir ya, maka dia harus disesuaikan. Ya, harokat yang terdekat dengan ya adalah kasrah. Manadili. Manadili. Nah, faham itu, Ummu Ihsan? Faham. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jazakallahu khair pada Ummu Ihsan dan alhamdulillah pertanyaannya dapat maklumat baru kita atau mungkin tambahan untuk mengingatkan para pendengar Roji yang mungkin lupa, dan kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Baik, silakan. Tamrin yang berikutnya masih di tamrin yang kedua, pelajaran yang ke-8. Anda bisa membuka bukunya di halaman 57 jilid yang kedua. Dan kita telah sampai di nomor tis'ah 9. Afwan, di nomor ke-10 ya. Nomor 10. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Cibitung. Masyaallah, baik. Kefaluk Abdullah. Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Fadal ya. Salamat bi khairin ya Ustaz. Nah, alhamdulillah ana bi khair ayo. Masyaallah. Fadal rakam 10 ya Abdullah. Rakam 10. Naam. Rakam 10 ya. Naam, halaman 57. 57. Latihan kedua. Nomor 10. Ana titik-titik an qalami wajadta ana. Baik. Ana bahasna an qalami walakini. Ana bahastu an qalami walakini ma wajadtu. Ahsant. Naam. Ana bahastu. Naam. Qalami walakini ma wajadtu. Naam. Nah, ahsant. Naam. Terjem. Saya telah mencari pena saya. Naam. Akan tetapi saya tidak menemukannya. Ahsanta. Nah, jawabannya idan bahattu. Sahih. Nah. Kata ganti mutakallim wala mukhatab wala al-ghaib ini? Al-mukhatab. Al-mukhatab? Mutaakid? Al-mutakallim. Al-mutakallim. Naam, ahsanta. Naam. Teruskan. Ahad ashar. Man daraba hadhihi al-hayat? Naam, man daraba hadhihi al-hayata? Naam. Siapa yang memukul ular ini? Ahsant. Naam. Sehingga di sini kata ganti orang keberapa ini, dharaba? Kata ganti orang ketiga. Ahsant. Al-ghaib idan. Naam. Ahsant. Naam. Terakhir, fadal ya Abdullah. Itsna ashar. Terakhir. Itsna ashar. Naam. Asharibtil qahwata ya Maryam? Asharibtil qahwata. Sekali lagi. Asharibtil qahwata ya Maryam? Ahsant. Naam. apakah engkau telah meminum kopi ini, wahai Maryam? Ahsanta. Nah, kenapa antum menggunakan syaribti? Ti, kenapa di situ mukhatab muannas? Abdullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Asyaf beliau sudah menyelesaikan latihan yang 12 yang terakhir. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah jawabannya mumtaz. Ahsan, jazakallah khair. Nah, jazakallah khair kepada Alhamdulillah di Cibitung, dan kita lanjutkan kembali. Nah, masih ada dua nomor lagi. Tepatkan. Nah, di 021-823-6543 bagi para pendengar yang lain, silakan di belakang Alhamdulillah. Assalamualaikum. Taib. Anak tila. أخونا. طيب فضل يا أخ أبو مريم. فضل رقم 13. زملائي الموزة وأنا العنبة. نعم. زملائي أكل الموزة وأنا أكلت العنبة. أحسنت. نعم. Yang pertama akalu, yang kemudian yang kedua akaltu. أحسن. نعم. Yang pertama orang keberapa ini? المخاطب ولا المتكلم؟ Lil ghaib. Lil ghaib. Nah, yang kedua lil mutakallim. Lil mutakallim. Ahsant. Nah, dan akhir. Fadhil ya Abu Mustaqbal, anta al-akhir. 14. 14. Fatimah bintaha bil asal. Nah. Darabat. La hawla wala quwwata illa billah. Darabat. Nah. Darabat Fatimah bintaha bil asal. Masya Allah. طيب لا بس ضربت فاطمة بنتها بلا سطر جميعها فاطمة memukul saudaranya dengan memukul anak perempuannya dengan al-asa tongkat nah tongkatnya kecil ini sebesar pulpen mungkin ya siwak besar siwak sebesar siwak sahih nah sebagai tahdzib sebagai bentuk tahdzib nah ليس تعذيب نعم ليس تهذيب ahsant. Nah, jadi sini jawabannya adalah dorobat. Nah, orang kata ganti orang keberapa ini? Alam mutakallim wal mukhatab. Dil ghaib. Ahsan. Taib intahaina min at-tamrin ats-tsani. Kita sudah menyelesaikan latihan kedua. Terus sekarang kita masuk ke latihan ketiga. Nah. Atau mungkin ada pertanyaan dari SMS? Bisa? Nah, bisa ada kita. Mungkin kita baca dulu. Nah. Saya ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, kita akan angkat sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Salman di Priok Ustaz, jazakillah khair, jazakillah untuk penghormatan. Bolehkah dengan dhamir antuna dan bagaimana perubahannya, Ustaz? Nah, jazaki di situ untuk anti, kalau dirubah untuk antuna bagaimana ya, Abu Maryam? Jazakunallahu. Nah, jazakunallahu khairan. Jazakunallahu kunna. Nah. Kalau anti jazaki di sini antunna jazakunallahu khairan. Ahsant. Nah. Baik, demikian jawabannya. Kita angkat kembali. Bagaimanakah bentuk musanna? Apakah dhamir mustatirnya? Bagaimana bentuk musanna? Cek afwan. Bagaimana bentuk musanna dan apakah dhamir mustatirnya? Jazakumullah khair. Naam. Untuk musanna, musanna dia bukan dhamir mustatir. Dia ada alif di situ. Naam. Saya ingat ana wallahu alam yang mustatir adalah kata ganti orang ketiga mufrad untuk muzakkar dan untuk muannas. Naam, wallahu alam. Nanti insyaallah mudah-mudahan di latihan ketiga ini ada penjelasan insyaallah mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik, Umu, untuk penjelasannya ditunggu, kita akan dibahas kembali nanti pada babnya. Dan pertanyaan kembali dalam tamrin yang pertama tadi. Yang pertama, nah. Baik. Mengapa tidak langsung hum zahabu, Ustaz? Tapi di buku ini ditulis atau pada dars ke-8 yang di awal. Nomor 8, latihan ke-1. Hamid, Hashim, dan Ali zahabu. Oh. Pelajaran ke-8 di awal. Pelajaran Pak Anak. Hamidun wa Hashibun wa Aliun zahabu. Kenapa tidak hum zahabu dari Ummu Abdillah di Ciputat? Taib Ummu Abdillah, tanpa kalimat hum itu sudah terwakili oleh waw di situ. Alas kedalik ya ikhwan? Bala. Tanpa waw, tanpa hum pun hum zahabu, kalau kita hilangkan hum sudah terwakili oleh waw dan alif di situ. Nah. Jadi Kalaupun tidak disebutkan tidak apa-apa. Nah, kalaupun mau disebutkan sebagai bentuk penegasan, tafadhal. Tapi kalau dihilangkan pun tidak apa-apa. Nah, karena dia sudah terwakili oleh waw dan alif di situ. Waw dan alif itu sebagai ganti daripada dhamir hum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan dari pendengar kita, Ukhti Nur di Bekasi, bagaimana metode yang mudah dalam mempelajari bahasa Arab? Metode yang mudah. Nah, di antaranya buku yang kita baca ini. Buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Buku ini adalah wallahu a'lam buku yang insyaallah mudah dibaca dan mudah dipelajari karena memang khusus diperuntukkan untuk bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Arab pemula. Kemudian dan di antara keistimewaan daripada buku ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang selain penutur bahasa Arab, artinya bukan orang Arab. Tentu akan beda kurikulum bahasa Arab untuk orang Arab dan kurikulum bahasa Arab untuk non-Arab. Nah, kurikulum bahasa Arab untuk non-Arab itu adalah kurikulum yang khusus. Maka di antara buku yang khusus untuk hal itu, di antaranya yang kita baca ini sekarang, Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan alhamdulillah juga banyak buku-buku lain yang sekarang ini sudah apa namanya memanfaatkan teknik pembelajaran modern, ya, sehingga lebih memudahkan bagi pembelajar bahasa Arab. Di antaranya misalnya ini yang juga dipakai di Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud. Buku yang kita baca ini dipergunakan di Jami'ah Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Ada juga kurikulum bahasa Arab untuk non-Arab yang dipergunakan oleh Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud, Universitas Muhammad Ibn Saud yang cabangnya yaitu di Jakarta, Lipia, Jakarta. Itu menggunakan buku Silsilah Tuta'limin Lughatil Arabiyyah, Silsilah Pembelajaran Bahasa Arab untuk non-Arab. Dan juga ada juga buku terbaru misalnya Al-Arabiyyatu Baina Yadayka yang kita lihat di pasaran, bentuk bukunya sangat bagus, lux dan full color. Dan ini juga memanfaatkan penemuan-penemuan terbaru dalam pembelajaran bahasa Arab yang modern. Begitu pula ada juga buku Al-Arabiyyatu Linnasyi'in, Al-Arabiyyatu Linnasyi'in. Banyak sekali buku-buku alhamdulillah sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja memang kuncinya bahasa Arab ini harus dibimbing. Mempelajari bahasa Arab ini harus ada bimbingan. Dan ini di antara apa yang kita lakukan sekarang ini di Radio Roja ini adalah dalam rangka untuk membimbing antum dan antunna yang ingin belajar bahasa Arab dengan cara yang mudah insyaallah. Karena belajar bahasa Arab itu kadang harus mendengarkan langsung bagaimana ucapan yang benar. Maka sangat berat jika seandainya bahasa Arab ini dipelajari sendirian. Sehingga sekali lagi untuk siapa tadi, untuk penanya tadi, kurikulum-kurikulum pelajaran bahasa Arab yang mudah alhamdulillah sudah banyak. Hanya saja perlu mentor, perlu pembimbing, perlu ustadz yang membimbing kita bagaimana membaca dan mempelajari buku-buku tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu 5 menit. Dan kita baca dulu latihan ketiga ini. Latihan ketiga ini merupakan penjelasan ulang dari apa yang kita baca barusan tadi, ikhwan. Dan di sini dirinci penjelasannya. Dirinci apa? Penjelasannya. Kita lihat tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Ta'ammal ma yali. Apa itu ta'ammal ma yali? Perhatikan. Perhatikan apa yang berikut ini. Zahaba. Dimulai dengan penjelasan dari kata kerja zahaba. Lalu di sini antum lihat zahaba sama dengan fi'al ditambah dengan dhamirun mustatirun, yang mana dhamir mustatir itu adalah fa'il. Di sini seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa kata kerja zahaba ini di dalam kalimat zahaba di situ sudah mengandung fa'il. Apa itu fa'il, ikhwan? Masih ingat apa itu fa'il? Subjeknya, pelakunya. Hanya saja fa'ilnya ini berbentuk dhamir kata ganti, yaitu kalau di sini kata ganti orang keberapa, ikhwan? Zahaba ketiga. Kata ganti orang ketiga. Dan kedua, dhamir yang ada pada kata kerja zahaba ini tidak terlihat, tersembunyi di dalam kalimat zahaba, tidak kelihatan. Maka di sini disebutkan bahwa zahaba ini kata kerja plus atau ditambah dengan dhamirun mustatir, kata ganti yang tersembunyi, yaitu huwa. Kata kerja tersembunyi yaitu, kalau kita mau takdirkan, adalah huwa. Nah, dhamir mustatir ini dia adalah fa'ilnya. Dia adalah fa'ilnya. Jadi dalam kalimat dhahaba ada fi'il dan ada fa'il. Ada kata kerjanya dan ada juga subjeknya. Kata kerjanya jelas, dhahaba, telah pergi. Kemudian fa'ilnya, hanya saja fa'ilnya dhamirun mustatir. Apa tadi dhamir mustatir, ya khon? Kata kerja yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi fa'ilnya, pelakunya. Nah, fa'ilnya, pelakunya. Nah, kata kerja yang tersembunyi dalam kalimat dhahaba itu fa'ilnya. Tidak terlihat, tidak zahir, maka disebut mustatir. Apa tadi mustatir, ya khon? Tersembunyi. Yang tersembunyi. Nah, jadi kalau kita terjemahkan dhahaba, bagaimana? Dia telah pergi. Ada dia di situ. Ada kata ganti orang ketiga, dia di situ. Dan hanya itu, saja. Dan itu fa'ilnya saja. Itu fa'ilnya, ahsan, dan itu fa'ilnya. Hanya saja, sekali lagi, dhamirul mustatir, kata ganti yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Kemudian, dhahabu. Kalau dhahaba tadi, mufrad. Sekarang ini jamak, dhahabu. Mereka telah pergi. Di sini, kalimat dhahabu, kata kerja, fi'il plus awaw. Dan al-waw di sini, dia adalah fa'ilnya. Waw di sini adalah dia adalah fa'il. Fa'ilnya. Maka dhahabu, kalau tadi di atas dhahaba, fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, tapi kalau di dhahabu, tidak tersembunyi dia. Terlihat, zahir. Yaitu, yang mana ikhwan fa'ilnya? Waw. Al-waw. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan pada kesempatan akan datang kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Waktu tidak memungkinkan untuk membaca semuanya karena nanti bisa jadi akan memakan waktu setengah jam atau 15 menit. Dan nanti insya Allah akan lebih baik jika seandainya kita akhirkan penjelasan latihan ketiga ini pada pekan depan insya Allah. Demikian ah Ihsan. Nah, demikian dari ana. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.